Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah berlalu hari raya Idul Fitri, dan sekarang insya Allah sebentar lagi saya akan merayakan hari raya Idul Adha bersama pemirsa Wisata Hati ANTV. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, ketemu nanti hari raya Idul Kurban. Dan saya berdoa mudah-mudahan saudara semua saat ini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang sudah dipersiapkan mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang kurban dan filosofinya, maknanya atau hikmahnya. Tapi kita sama-sama mengikuti kembali bacaan murattal Syekh Muhammad. Insyaallah pemirsa, bila mana pemirsa memasukkan putra-putrinya menjadi santri penghafal Quran di Darul Quran, akan bertemu dengan Syekh Muhammad, karena setiap hari beliau bertugas di pesantren Darul Quran. Syekh Muhammad, seperti yang saya pernah ceritakan di awal dulu, adalah seorang yang luar biasa. Beliau 12 bersaudara, 9 diantaranya adalah penghafal Al-Quran, sehingga ayahnya disebut sebagai Abul A'immah, bapaknya para imam. Karena Masya Allah, anak-anak yang 9 menjadi imam di banyak masjid di seputar Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Subhanallah. Mari kita sama-sama ikuti dengan seksama, apalagi ini hari-hari Jumat. Mudah-mudahan Allah menukar apa yang kita dengar dengan rahmat yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Pemirsa, apa yang saudara pelajari dari peristiwa kurban? Ya, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bersama-sama di acara Wisata Hati ANTV. Kita coba belajar sisi lain dari berkurban. Kita pelajari dulu ya runtutannya. Kita pelajari mulai dari surah As-Saffat ayat ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, maksudnya Ibrahim ini yang berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku mau pergi kepada Tuhanku, siapa tahu dia akan memberiku petunjuk. Kalau ini kita bawa nanti kepada katakanlah kehidupan sekarang, orang yang belum bekerja misalkan, lalu dia ingin mendatangi Allah supaya kemudian diberikan pekerjaan. Orang yang pengen usaha lalu kemudian meminta kepada Allah, dia datang kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya hati dia, dengan segenap perasaan dan penuhnya harapan, ingin meminta usaha atau apalah. Misalkan lagi kita punya rumah, pengen diperbaiki dan segala macamnya, yang mana kita minta permintaan itu seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai permintaan dari Nabi Allah Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Di ayat 100-nya pemirsa, silakan dilihat surah As-Saffat ya, ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Permintaan Nabi Allah Ibrahim adalah, ya Rob, tolong kasih saya anak yang saleh. Ya, kita coba ya, bawa ke keadaan sekarang. Kita keadaan sekarang kan kita minta tadi pekerjaan, minta usaha, minta supaya punya rumah, minta punya mobil. Nanti saya pengen bawa begini loh. Manakala ketika kita sampai pada apa yang kita minta, ya. Kalau sedekah itu kan kita memberi sebagian, toh. Ketika berkurban, kalau kita belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam adalah Allah meminta, gitu ya. Allah meminta apa yang dulu kita minta setelah Allah beri. Nanti kita akan belajar lewat whiteboard, ya, lewat blackboard, atau sekarang saja kita belajar. Kita lihat ya, Bismillah. Perhatikan kalimatnya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nah, ini menjadi syarat nih saudara. Kalau saudara mau permintaan saudara dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara harus sepenuh hati berangkat menuju Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, agar kemudian sayahdin, Allah memberi petunjuk. Permintaannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Ketika kemudian Allah sudah memenuhi permintaannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini yang diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada Allah. Nah, ini menarik sekali pemirsa, nanti kita akan lebih lanjut pelajari setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Atian TV. Terima kasih juga sudah memberikan kritik dan saran lewat @Yusuf_Mansur di Twitter. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang kemudian sudah melaksanakan apa yang diajarkan, karena saudara memberikan pahala buat saya dan segenap kru di balik acara Wisata Atian TV ini. Baik, saya teruskan. Kita akan bicara tentang kurban. Dari sudut pandang yang lain, kita bercerita tentang struktur. Struktur kalau kemudian hajat mau dikabulkan. Oke, strukturnya adalah ternyata kita harus dhahibun ila rabbi sayahdin. Isi hari-hari kita adalah harus ini nih. Harus ini. Kalau kemudian kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita terkabul, persoalan kita selesai dan lain sebagainya. Ini sayahdin di sini adalah semacam kayak clue atau hidayah, petunjuk, guide from Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim diceritakan oleh Allah berangkat menuju Allah, dalam konteks sekarang bolehlah kita terjemahkan menjadi taqarrub ila Allah. Kita penuhin itu apa yang wajib dan kemudian kita tegakkan itu apa yang sunnah, lalu kemudian Allah memberi ini hajat kita. Yang pengen rumah nyampe, yang pengen kendaraan nyampe, yang pengen jodohnya nyampe, yang pengen pekerjaan nyampe. Ini seperti permintaan Nabi Allah Ibrahim kalau saya analogikan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Di kemudian hari Nabi Allah Ibrahim kemudian bermimpi. Ayatnya nanti kita akan bacakan penuh di segmen yang ketiga nanti. Di kemudian hari kemudian Allah meminta Ismail. Diberilah nih setelah jalan, hadirlah kemudian Ismail. Oke. Nah, Ismail ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datang lewat mimpinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa Allah kemudian meminta Nabi Allah Ismail agar disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti kita sebenarnya ini. Ketika pekerjaan diminta sama Allah sebagiannya saja, kita sudah ampun pelitnya ya Rob. Ya. Ketika mobil ini, ya. Kan kita minta mobil nih, lalu kemudian datang tawaran dari Allah supaya misalkan mobilnya ditukar sama masjid, ditukar sama madrasah, ditukar sama ta'amun lil masakin untuk orang-orang yang miskin. Kita enggak mau. Kita udah dapat nih mobilnya, udah pakai 2-3 tahun misalkan. Nah, ketika datang kesempatan demi kesempatan berakumulasi, kita tidak dapat juga memenuhi permintaan Allah, Allah ambil mobilnya dengan paksa. Rumahnya pun begitu. Setelah kita minta rumah, Allah kasih rumah kita dipakai untuk bukan yang Allah ridhoi, rumahnya Allah ambil. Jodoh juga begitu. Begitu udah ada jodoh, nyata disia-siakan, Allah ambil. Pekerjaan disia-siakan juga, Allah ambil. Kita sudah belajar hari Rabu yang lalu kan, bagaimana kalau orang-orang yang melupakan Allah. Ayatnya saudara sudah hafal kemarin, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka, dan seterusnya. Nih. Menilik dari ini saudara, ketika saudara misalkan dari enggak punya rumah jadi punya, dari enggak punya kontrakan jadi punya kontrakan, maukah saudara berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang saudara cintai karena Allah? Nih, saudara bangun perusahaan, ya. Lalu perusahaan itu sudah membuat Anda punya anak-anak jadi makmur nih, menikah, kuliah segala macam, udah selamat deh. Coba jajal. Jajal. Apa yang saudara bangun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara bilang sama Allah, ya Rabb, perusahaan yang saya bangun untuk Engkau. Saya angkat topi tuh kalau saudara bisa sampai derajat kurban yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Ini ada di surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 113. Kita akan pelajari struktur ini lebih lanjut nanti hari Senin yang akan datang. Tapi kita singgung sedikit lanjutan dari apa yang sudah saya paparkan di papan tulis. Ketika saudara kemudian dapat hajat saudara, saudara bangun perusahaan, lalu berdirilah perusahaan saudara, lalu saudara berikan kepada orang lain. Masya Allah, Allah selamatkan perusahaan itu, dan Allah berikan lagi perusahaan yang lebih bagus buat anda semua. Allah berikan pekerjaan yang lebih baik buat pekerjaan anda semua. Allah berikan kemudian pabrik yang lebih bagus dari pabrik yang anda semua bangun. Allah berikan rumah yang lebih bagus daripada rumah yang anda serahkan kepada Allah. Allah hadiahkan anda deposito yang lebih banyak daripada deposito yang saudara serahkan kepada Allah. Ini kita melihat sejarah mengatakan bahwa kemudian Nabiullah Ibrahim bukan cuman selamat, Ismail tetap menjadi milik Ibrahim alaihissalam, artinya tetap hidup, digantikan bidzibhin azim, digantikan dengan hewan ternak, kambing gibas, tapi kemudian Allah menghadiahkan Ishak. Ya, ini kan secara filosofi kayak bertambah bukan berkurang. Hari Senin saya akan cerita tentang saya punya kawan ya, sebut saja namanya Mustafa. Masya Allah, insya Allah saya akan ceritakan bagaimana pengorbanan Mustafa. Dia serahkan semua hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah berikan dia kebahagiaan ever after, selama-lamanya buat insyaallah mudah-mudahan. Saya juga akan bercerita dan bertutur buat saudara-saudara semua bagaimana bentuk-bentuk pengorbanan ya, yang bukan lagi cerita tentang bagaimana pengorbanan dunia, tapi juga cerita tentang pengorbanan hari akhir. Saudara mengorbankan mata saudara, biasanya terpejam dalam waktu yang lama, lalu saudara hanya tidur sedikit dan menghadiahkan malam itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara korbankan waktu di pagi harinya saudara, bila mana hari-hari sebelumnya saudara begitu pelit memberi kepada Allah, langsung kerja, langsung usaha. Sekarang setelah mendengar tausiah dari Yusuf Mansur, atas izin Allah, saudara korbankan beberapa saat untuk Allah. Cantik benar. Biasanya mulut ini tidak pernah saudara korbankan untuk Allah. Saudara korbankan untuk Allah, saudara berzikir, baca Quran. Telinga ini tidak pernah saudara korbankan untuk Allah, lalu kemudian saudara korbankan untuk Allah, tidak mendengar apa yang Allah tidak suka, tidak mendengar apa yang Allah tidak ridha. Saudara mengorbankan diri saudara untuk setan, saudara menjadi pemuja setan, saudara menjadi pengikut setan. Hawa nafsu saudara-saudara umbar begitu hebat. Insya Allah tidak lama ya, 1-2 hari, insya Allah kita akan masuk hari raya dulu kurban. Saudara bersedekahlah untuk Allah, bersedekah waktu yang terbaik dari saudara semua. Bila sebelumnya saudara-saudara semua tidak pernah bersedekah waktu yang terbaik untuk Allah, sholat asar 5, sholat lohor 2:15, sholat subuh 7:30, sholat isya udah tengah malam, walaupun waktu terbaik sholat isya barangkali itu hampir dini hari. Coba saudara